lagi kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, kebule kegancan, kapan kita tenang dekat dengan berawi ringan warni berbarengan. Dan kisauan doyan lagi kasmaran, teman rasa pacar. Walau kekancan tapi sayang-sayangan. Apa baliknya ku cerita marang sliramu, cara berteman atau pacaran? Jawaban nih pacaran baik. Besari hatiku tambah bingung rasanya. Aku ingin mergot resno berkot kekancane. Yowes gini wae penting bahagia. Teman rasa pacar jangan tipu bersayang. Opo iki sing senengnya lagi kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, cekule kegancan, kapan dino tanam dekan dengan berawi ringan larni terbebarengan. Dan kisauan gaya lagi kasmaran, teman rasa pacar. Walau kekancan tapi sayang-sayang.